الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزائي وجزاكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab التوحيد على كتاب التوحيد yang ditulis oleh فضيلة الشيخ العلامة Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala, qawluhu wa la yatatayyarun. Dan sabda Nabi SAW yang mengatakan wa la yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyarun. Kata yatatayyarun ma'khudhun min at-tayr. Kata ini diambil dari kata at-tayr, jadi burung. Wal masdar minhu tatayyurun. Sedangkan bentuk masdarnya adalah tatayyur. Wat-tiyaratu ismul masdar. Sedangkan tiyarah adalah isim masdarnya. Nah, wa asluhu at-tasya'umu bit-tayr. Sedangkan makna asalnya adalah at-tasya'um bit-tayr, menganggap sial dengan burung. Tasya'um lawan dari tafa'ul. Kalau tafa'ul, anggapan baik. Tasya'um menganggap sial. Walakinnahu a'ammu min dhalik, akan tetapi lebih umum daripada sekedar tasya'um. Nah, fa huwa at-tasya'um bimarri, maka tatayur ini adalah bentuk tasya'um bimarri, menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat. Au masmu, atau menganggap sial dengan sesuatu yang dia dengar. Au zaman, atau menganggap sial dengan suatu waktu. Au makan, atau menganggap sial satu tempat. Jadi tatayur, dia lebih umum sifatnya, tidak hanya menganggap sial dengan burung, tetapi juga menganggap sial dengan banyak hal. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, waktu juga, tempat, bisa dianggap sial. Wa kanatil arabu ma'rufah bi tatayur. Dan dahulu bangsa Arab dikenal dengan sifat tatayurnya. Bangsa Arab dikenal dengan perilaku tatayurnya. Artinya apa? Selalu mengkait-kaitkan sesuatu dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, waktu dan tempat. Hatta law arada al-insan minhum khairan, sekalipun law arada al-insan minhum khairan, kalau seandainya ada seseorang yang ingin berbuat kebaikan, thumma ra'a at-tayr, kemudian dia melihat ada seekor burung, sanahat yaminan aw shimalan, yang bertolak ke arah kanan atau ke arah kiri, hasba makana ma'rufan indahum, sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan mereka, tajiduhu yata'akhar an hadha alladhi arada, maka engkau akan dapatkan dia yata'akhar, akan menunda dari perbuatan yang ingin dia lakukan, walaupun dia ingin melakukan kebaikan, Tapi kalau ketika dia ingin melakukan kebaikan, kemudian dia melihat burung bertolak, burung itu pergi, ya, maka apa? Mereka akan mengkait-kaitkan itu. Wa minhum man idza sami'a sawtan. Dan di antara mereka juga ada yang apabila mendengar satu suara, aw ra'a syakhsan, atau melihat seseorang, sosok seseorang, tasya'ama, maka dia juga akan tasya'u. Dia akan menganggap sial sesuatu. Wa minhum man yatasya'ama fi syahri Syawal. Sehingga di antara mereka ada yang menganggap sial di bulan Syawal. Sebagian mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan yang tidak beruntung. Ya. Demikian. Binisbah nikah, jika dikaitkan dengan pernikahan. Nah, sehingga sebagian mereka menghindar untuk menikah di bulan Syawal. Sebagian mereka. Walidzalika qalat Aisyah radhiyallahu anha, oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, afqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat akad pernikahan denganku pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan membangun rumah tangga di bulan Syawal. Artinya apa? Tinggal bersama di bulan Syawal. Nah. Fa ayyakunna kana afdha 'indahu. Maka mana yang lebih dekat dari dia, dari kesialan itu? Tidak ada. Ya, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah bulan Syawal, bahkan membina rumah tangga di bulan Syawal. Ternyata mana? Kehidupannya barokah. Ya, ini untuk apa? Menghempaskan, menghilangkan kebiasaan bangsa Arab yang mereka apa? Suka tasya'um, suka menganggap sial sesuatu. Wa minhum man yatasya'am bi yaumil arbi'a. Di antara mereka ada yang menganggap sial hari Rabu. Hari Rabu itu dianggapnya sial. Hari yang sial. Ya. Ini di antara mereka. Aw bi syahri Safar, atau bulan Safar. Dianggap sial juga. Ya, makanya sebagian ulama terkadang menulis di dalam tulisan mereka apa? Safar apa? Safar al-khair. Safar al-khair. Dan ini yang pernah dipersoalkan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti tentang ini. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah membuat tulisan, dituliskan Safar al-khair. Untuk apa? Untuk menghilangkan ini, keyakinan yang salah ini. Demikian. Ya. Bukan sebagai anggapan keyakinan bahkan, tetapi justru untuk sebaliknya. Demikian. Ya. Nah, sama seperti di kita, kalau di kita apa? Hari Jumat ya, atau malam Jumat begitu ya. Nah, atau bilangan nomor 13. Ya, sehingga kalau lihat kalau hotel-hotel di Indonesia itu enggak ada ruangan nomor 13. Ya, kalau kita perhatikan hotel-hotel itu langsung 12-14. Kalau enggak 12A-B-14. Begitu ya. Nah. Kenapa? Karena dianggapnya apa? Membawa sial nomor tersebut. Oke. Maka yang demikian harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Ya. Nah, atau disilakan oleh kita itu nomor kuburan 13. Ya. Nah. Wahada kulluhu mimma afdalahu syar'. Maka ini semua adalah termasuk dari perkara-perkara yang dibatalkan oleh syariat, dianggap batil oleh syariat. Kenapa? Lidararihi 'alal insan. Karena sangat berbahaya bagi insan. Berbahaya. Aqlan wa tafkiran wa sulukan. Berbahaya bagi akal manusia, berbahaya bagi pemikiran manusia, dan berbahaya bagi kehidupan mereka. Ini berbahaya. Orang mau berbuat kebaikan karena apa? Karena masih bulan Syawal ditunda, atau masih bulan Safar ditunda. Ya. Atau karena ini hari Rabu ditunda. Jangan. Ini sekarang hari Rabu. Jangan berbuat macam-macam, sudah di rumah saja. Ya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi wasallam. Wa kaunul insan la yubali bihadhihi al-umur. Akhirnya bah, terkadang orang dia tidak peduli dengan perkara-perkara seperti ini, padahal ini adalah perkara yang khurafat. Ini perkara yang berbahaya. Ya, membuat kehidupan seseorang itu rusak, membuat apa pemikiran seseorang rusak, akalnya menjadi rusak. Nah, orang sepintar apapun juga kalau sudah percaya dengan takhayul, berat, susah. Ya. Nah, susah. Hadza huwa tawakkul 'ala Allah. Inilah bentuk tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, walihada khatam al-mas'alah biqawlihi. Oleh karenanya Rasulullah SAW menutup permasalahan ini dengan sabdanya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka mereka bertawakal. Nah, fandifau hadhihi al-umur anhum yadullu ala quwwati tawakkulihim, maka dihapusnya perkara-perkara ini dari mereka, dari orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab tanpa adab, ini menunjukkan kekuatan tawakal mereka. Kekuatan apa? Tawakal mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kekuatan iman mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang yang menjadi persoalan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa hal hadhihi al-asya' tadullu ala anna man lam yattasif biha fa huwa madhmum. Sekarang apakah perkara-perkara ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki sifat seperti sifat-sifat seperti ini, artinya apa? Orang yang pertama disebutkan tidak pernah meminta diruqyah, dia justru pernah meminta, atau orang-orang yang tidak pernah minta dikai, dia justru pernah dikai atau mengkai, atau dia tatayu. Bagaimana? Apakah orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti ini dia menjadi tercela? Afatahul kamal, atau hanya dia akan kehilangan kesempurnaan tauhidnya saja? Al-jawab annal kamal fatahu. Jawabannya, kesempurnaan tauhid yang ada pada dia hilang karena sebab ini. Ketika dia meminta diruqyah, berarti hilang kesempurnaan tauhidnya. Ketika dia apa? Meminta dikai juga hilang berarti kesempurnaannya. Kesempurnaannya yang hilang, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Illa binisbah lit tatayur, kecuali satu yang terkait dengan tatayur, yang terkait dengan tatayur. Kenapa? Fa innahu la yajuz, karena tatayur tidak boleh secara mutlak. Tatayur tidak boleh secara mutlak. Kalau meruqyah atau diruqyah masih boleh. Idul hajah ya. Kalau memang ada kebutuhan boleh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh Bin Baz di dalam pelajaran kita yang lalu. Ya. Kata Syekh Bin Baz, hukum asalnya apa ruqyah adalah mubah, boleh. Idul hajah boleh ketika ada hajat. Baik. Demikian juga dengan kai, boleh ketika ada hajat. Baik. Tetapi tatayur tidak boleh sama sekali. Mau ada hajat, tidak ada hajat, tidak boleh. Menganggap sial sesuatu, tidak boleh. Ya. Nah, sehingga biasanya orang yang mau nikah yang paling sibuk dia menentukan bulannya. Enggak boleh bulan Syawal, enggak boleh bulan Safar, enggak boleh bulan ini, bulan itu. Yang kalau tak sama bulannya antara pria, calon pria dengan calon wanita sama-sama enggak boleh ketemu. Ya, ini enggak akan jodoh ini. Ya. Ya subhanallah. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, ma min mahabbataini illa mislun nikah. Tidak ada dari dua orang yang saling mencintai kecuali yang seperti nikah. Jalan keluarnya tidak ada kecuali yang lebih baik dari seperti nikah. Kalau sudah saling mencintai, sudah saling suka, sudah dinikahkan. Nah, demikian. Jangan dihalang-halangi. Nah, baik. Demikian. Maka apa? Demikian juga dengan harinya. Tidak boleh hari Rabu, tidak boleh hari Jumat, tidak boleh hari ini, hari itu. Nah, demikian. Apalagi untuk pedagang sekarang ada bulan kapit. Katanya, ya, semuanya serba kejepit. Ya, rezekinya kejepit, ininya kejepit, itunya kejepit. Nah, nasallahu alaihi wasallam. maka jangan ada anggapan seperti itu. Tatayyur tidak dibenarkan. Tatayyur tidak dibenarkan. Okay. Nah, sehingga apa? Li'annahu darar. Karena tatayyur ini darar, bermadarat. Walaysa lahu haqiqah aslan. Karena tidak ada hakikatnya sama sekali. Tatayyur itu tidak ada hakikatnya sama sekali. Itu hanya anggapan sial saja. Menganggap apa? Sial. Baik. Amma binisbah li talabil ilaj. Adapun jika terkait dengan masalah meminta pengobatan. Fa dhahir annahu mithlu. Maka yang zahir adalah sama seperti itu. Sama. Ini apa? Kesempurnaannya hilang. Li'annahu 'am. Karena ini apa? Ini sifatnya umum. Karena ini sifatnya umum. Wa qad yuqal innahu laula qawlu wa la yastanqul la qultu innahu la yadkhul. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalaulah bukan karena adanya sabda Rasul yang mengatakan wa la yastanqul dan mereka tidak minta diruqyah, tentu aku akan mengatakan ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Kenapa? Li'anna al-ittiwa dararun muhaqqaq. Karena ittiwa, ya, karena mengkait, meminta dikait, ini darar. Darar yang jelas, yang nyata. Ihraqun binar. Pertama apa? Dararnya. Karena dia membakar dirinya dengan bara api. Membakar dirinya dengan bara api. Baik. Kalau membakar dirinya dengan bara api, konsekuensi apa? Wa alamun lil insan. Nanti akan timbul sakit bagi insan itu. Siapa yang merasakan tidak sakit kalau ditempelkan bara api? Ya. Nah, semua yang pasti akan merasakan sakit. Berarti apa? Dorob ini. Nah. Wa naf'uhu murtaja. Yang ketiga, kemanfaatannya murtaja. Masih 50-50. Ya. Masih setengah-setengah. Masih hanya harapan saja, mengharapkan ini sembuh dengan cara seperti itu. Ya. Lakin kalimah yastarqun muskilah. Tetapi dengan datangnya kalimat yastarqun ini menjadi problem. Menjadi problem. Faruqyah laisa fiha darar. Kenapa? Karena ruqyah hakikatnya tidak ada madarat. Ruqyah itu tidak ada madarat. Apalagi yang dibacakan ya Al-Qur'an, tidak ada madarat sama sekali. Baik. Fa illam tanfa lam tadur. Kalaupun tidak bisa memberikan manfaat terhadap penyakitnya, tidak memberikan apa? Madarat. Kalaupun misalkan tidak bermanfaat bagi penyakitnya. Baik. Maka tidak bermadarat. Wa huna naqul. Namun di sini kita bisa katakan ad-dawa misluha. Pengobatan itu sama seperti itu. Sama seperti itu. Kenapa? Li'anna ad-dawa idza lam yanfa' lam yadur. Karena obat jika tidak bermanfaat maka dia tidak madarat. Wa qad yadur ayran, tapi obat juga bisa bermadarat ketika tidak bermanfaat. Contohnya, li'anna al-insan idza tanawala dawa, karena seseorang ketika dia mengkonsumsi obat walaysa fihi marad, dalam kondisi dia tidak sakit, lihadad dawa faqad yadurru. Ya, ketika dia mengkonsumsi obat dalam keadaan dia tidak sakit terhadap obat ini, maka bisa bermadarat. Ya, misalkan apa? Orang enggak sakit kepala minum Paramex misalkan, ya, kira-kira madarat enggak? Bisa madarat, bisa juga tidak. Ya. Nah, demikian. Ini yang terjadi terkait dengan apa? Dengan obat. Sehingga apa? Obat kalau kita tidak sakit, ya jangan diminum. Begitu ya. Nah, karena apa? Khawatir nanti menimbulkan madarat. Fahadih wahadih masalah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, masalah seperti ini tahtaj ila bahs, butuh kepada pembahasan lebih luas. Wahal naqulu masalan, sehingga apakah kita bisa mengatakan, contohnya misalkan matu akad manfaatu di dalamnya konfit insan idlal binafsih fahwa layadur. Apakah kita bisa mengatakan sesuatu yang kuat kemanfaatannya apabila pada seseorang insan diberikan tidak menimbulkan idlal binafsih, menghinakan dirinya, fahwa layadur, berarti dia tidak bermanfaat. Aina yafutul mar'u al-kamal bihi. Ini maksudnya apa? Seseorang tidak terlewatkan, tidak hilang kesempurnaan tauhidnya dengan dia melakukan hal itu. Contohnya misal kasar seperti orang yang patah anggota tubuhnya, atau patul adu anggota tubuhnya ada yang putus. Masalah contohnya, ya, ketika ada yang patah atau putus. Apakah kemudian ketika dia berobat menjadi hilang kesempurnaan tauhidnya? Ya. Au kama yaf'alun nas al'an, atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Fi zaidah, ketika menangani usus buntu. Ya. Sebagian orang, nah, wallah alam sir, bisa ditanyakan pada para medis kedokteran. Sebagian dokter masih ada yang belum memahami apa fungsinya usus buntu. Ya. Kenapa? Dia dibiarkan tidak mudarat, dipotong juga tidak mudarat. Ya. Tapi ketika sakit apa? Sakit mudarat. Ya kan? Tapi ketika seseorang itu normal, usus buntu dengan keberadaannya itu tidak bermudarat. Tapi kenapa ketika sakit justru harus dipotong? Ya. Ketika biasa saja tidak bermanfaat juga, tidak ada manfaatnya. Sebagian dokter bingung dia dengan usus buntu. Kenapa? Ketika normal dia tidak ada manfaatnya. Fungsinya apa ini? Ya. Tapi ketika sakit dia harus dipotong. Nah, demikian. Wallahualam, dan sebagian lainnya. Nah, demikian, dan yang lain sebagainya. Walau khalaqa'il bil-iktisar ala ma fi hadha hadis. Kalau seandainya seseorang itu berkata dengan mencukupkan dengan apa yang ada dalam hadis ini, wa annahum la yastarqun, di mana mereka tidak meminta diruqyah, wala yaqtamun, dan tidak minta dikai, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayur, wa anna ma ada dzalika la yamna min dukhulil jannah bila hisab wala adab, dan bahwasanya apa yang selain dari itu tidak menghalangi dia untuk masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, linususil waridah, karena adanya nas-nas yang menyebutkan bil amri bit tajawi. Itu apa? Nas-nas yang memerintah, justru memerintahkan untuk apa? Untuk kita berobat. Ya. Rasul SAW justru mengatakan apa? Tadawaw. Ya. Berobatlah kalian. Wala tatadawaw bil haram. Tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Berobatlah. Berarti ada perintah, ya. Wasana ala ba'dil adwiyah. Bahkan ada pujian dari Rasul SAW terhadap sebagian obat. Sebagian obat ada yang dipuji oleh Rasul. Seperti apa? Kal'asmi. Seperti apa? Seperti madu. Ya. Berobat dengan madu. Dipuji oleh Rasul SAW. Ya. Nah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas, disebutkan asyifa fi salas, ya, penawar itu pada ada pada tiga, pengobatan itu ada pada tiga hal, ya, syarbatu aslin, dengan minum apa, madu, atau syartatu mahjam, dengan berbekam, atau wakaitat kayatun nar, dan dengan mengkait dengan bara api. Lihat, ada tiga berarti, ya. Nah, dalam hadis disebutkan demikian. Wa ana anhaqu ummati min al-kay. Dan aku melarang umatku dari kay. Larangan, ada larangan dari Nabi. Tapi apa? Disebutkan penawar itu ada tiga. Tetapi Nabi melarang dari kay. Maksudnya apa? Melarang ketika tidak hajat, tidak ada hajat padanya. Ketika tidak ada hajat, jangan mengkay. Tapi kalau ada hajat, boleh. Begitu. Ini yang dimaksud, ya. Kenapa? Karena dilihat dari apa? Dari asal dari madu. Ketika tidak hajat, madarat tidak kita minum madu. Tidak madarat, bahkan manfaat madu. Walaupun kita tidak sakit, sehat walafiat, kemudian kita mengkonsumsi madu, madarat tidak? Tidak madarat. Ya, begitu. Demikian juga dengan apa? Dengan berbekam. Madarat tidak? Kira-kira seseorang tidak sakit, tapi apa? Dia rutin bekam. Tidak madarat. Justru bagus. Melancarkan sirkulasi darah pada tubuhnya. Ya. Dan membuang toksin-toksin yang ada pada tubuh. Racun-racun yang ada pada tubuh. Nah, demikian. Sehingga tubuh-tubuh itu apa? Akan kembali berfungsi. Antioksidannya akan berfungsi dengan normal. Pada tubuh kita terkadang ada antioksidan. Antioksidan, ya. Artinya apa? Ada penawar racun pada tubuh kita. Tetapi kadang tidak dibangkitkan. Nah, dan bisa dibangkitkan dengan berbekam. Sehingga orang walaupun tidak sakit berbekam, dia apa? Dia tetap tidak mazharat. Tidak bermazharat. Nah, demikian. Baik. Wal habatus sauda. Demikian juga dengan habatus sauda. Bukan hayatus sauda ya. Kalau titiknya ada dua di situ berarti harus dihapus. Hayatus sauda itu hitam, apa? Ular hitam berarti ya. Ular kobra berarti. Ini habatus sauda. Habatus sauda. Ini apa? Jintan hitam. Karena jintan itu ada beberapa jenis. Ada jintan putih yang biasa dipakai buat masak. Ya. Buat kue. Buat bumbu dapur dan sebagainya. Ada jintan hitam. Sama, ini juga terkadang dipakai buat masak juga. Tetapi lebih banyak dikonsumsi untuk apa? Untuk vitalitas. Untuk menjaga kondisi tubuh. Nah, demikian. Maka demikian juga. Ya, disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan apa? Inna hadhil habata sauda syifa'un min kulli da' illa minas sam. Sesungguhnya habatus sauda ini, jintan hitam ini adalah penawar badan dari setiap penyakit kecuali penyakit asam. Apa penyakit asam? Ditanya oleh Aisyah, qultu wa masam, apa asam itu ya Rasulullah? Qala al-maut. Dikatakan al-maut. Ya, kematian. Nah, jadi habatus sauda itu sebagai penawar dari semua penyakit kecuali kematian. Sehingga kata Syekh Ibnu Taimiyah, lakana lahu wajhun. Kalau seandainya orang itu hanya mengatakan mencukupkan dengan apa yang ada dalam hadis ini, maka ini menjadi sisi yang kuat. Sisi yang kuat untuk menyatakan apa? Adanya orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, walaupun apa? Dia tidak memiliki sifat-sifat seperti ini. Artinya apa? Walaupun dia pernah meruqyah atau pernah minta diruqyah, walaupun dia pernah mengkeh atau pernah dikeh. Nah, kenapa? Karena adanya nas-nas yang seperti ini. Demikian. Dan sehingga apa? Kalau seandainya kita mencukupkan dengan hadis itu saja, tentu semuanya akan menjadi lebih mudah. Wallahu ta'ala al-ansad. Menaktari biadal padar. Kita cukupkan sampai sini. Aku lupa lihada. Astagfirullah li walakum. Walisa'il muslimin. Wal muslimat min kulidah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala nusabi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tafadullah.